بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah. Kita kembali berkumpul bersilaturahmi dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل في أحكام الهبة، وكل ما جاز بيعه جاز هبته، وكل ما جاز به أي كل ما جاز بيعه جاز هبته. ini kaidah nih. Jadi bab hibah kaidahnya kullu ma jaza bai'uhu, setiap yang boleh diperjualbelikan barang, jaza hibatuhu, maka dia boleh dijadikan hibah. Syarat jual beli itu kan syarat barangnya ya, dia adalah apa namanya, barangnya ada, kemudian manfaatnya halal, dimiliki oleh pemilik, dalam arti dimiliki oleh penjual, begitu. Kemudian yang keempat, jelas jenisnya. Yang kelima, maqduru taslim. Nah, jadi lima maqduru taslim itu bisa diserah terimakan. Pertama, barangnya ada, bukan barang hilang, bukan barang nggak ada. Yang kedua, barangnya halal, manfaatnya. Yang ketiga, dimiliki oleh penjual. Yang keempat, tadi yang keempat apa, jelas tidak ada apa istilahnya, enggak remeng-remeng. Ya ada sih, cuman bagaimana bentuknya? Ya pokoknya begitu. Pokoknya begitu itu berarti goror tuh. Jadi harus jelas. Yang kelima, maqduru taslim, bisa diserah terimakan. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan sesuai dengan syarat saya jual beli, jaza hibatuhu, boleh kita kasih sebagai hibah. Itu kata Syekh Abi Syuja rahimahullah. Kemudian Imam Taqiyuddin Al-Isni menjelaskan, i'lam, ketahuilah, anna tamlika bighairi iwadin, bahwasanya tamlik, memberikan kepemilikan, bighairi iwadin, bayar tanpa ganti, in tamahadha fi talab al-thawab fi talab fihi talab al-thawab in tamahadha, kalau memang tamahadha fihi, tamahadha itu artinya melakukan cuma untuk bagaimana tuh artinya tuh, in tamahadha fihi talabu ay talab al-thawab, in kalau tamahadha tujuan pokok fihi dalam memberikan orang tanpa ganti itu talabat sawabi, meraih pahala. Paham kan kira-kira ya? In tamahadha fihi, kalau ada orang yang tamahadha menetapkan tujuan mutlak fihi dalam memberi barang yang mana barangnya itu enggak perlu dibayar, talabat sawab, pemberian itu diniatkan khusus talabat sawab untuk mencari atau meraih pahala, fahuwa sadaqah, maka itu namanya sadaqah. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Isni ingin menyatakan bahwa sadaqah itu bagian daripada hibah. Hibah adalah pemberian daripada orang kepada orang lain memberikan kepemilikan barang bighairi iwadin tanpa iwad. Itu namanya hibah. Nah, kalau dia ngasih barang tapi dia niat mutlak dalam hatinya talabas sawabi, mengharap pahala dari Allah, maka itu namanya sedekah. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni mau ngomong, sedekah itu bagian daripada hibah. Jadi sedekah itu ya hibah, cuman sedekah itu dalam hatinya si pemberi dia punya niat, niatnya itu untuk meraih pahala dari Allah. Wa in hamala 'alal mumallaki ikraman wa tawaddudan. Wa in hamala ilal mumallaki, kalau dia bawa barang ilal mumallaki kepada orang yang ingin diberi kepemilikan barang tersebut, ikraman sebagai bentuk penghormatan, wa tawaddudan dan juga rasa solidaritas, rasa cinta maksudnya, ikraman wa tawaddudan fahuwa hadiyah, itu namanya hadiah. Jadi kalau orang ngasih tanpa bayar, maksudnya dia ngasih tanpa minta bayar, kalau minta bayar kan berarti jual beli, tapi dia ngasih bighairi iwadin tanpa minta bayaran, itu namanya hibah. Nah, hibah yang diniatkan untuk mencari pahala namanya sedekah. Tapi hibah bawa barang untuk dikasih kepada orang itu kepemilikan barangnya, ikraman sebagai bentuk kita hormatlah gitu. Wah, ada gubernur baru dilantik, datang kan begitu. Bawa mobil, kasih hadiah. Itu namanya hadiah tuh. Ikraman wa tawaddudan. Sebagai bentuk penghormatan dan juga mencintai, itu namanya hadiah. Istri kan begitu, karena udah capek dia ngurusin anak misalnya begitu, pas hari ulang tahunnya kita beliin gitu, itu namanya bukan nafkah, itu jatuhnya hadiah gitu. Karena di samping itu dia juga wajib ngasih nafkah, fahuwa hadiah. Wa illa, tapi kalau enggak ada itu semua, tidak diniatkan untuk nyari pahala juga, tidak diniatkan sebagai bentuk penghormatan wa tawaddudan, fahuwa hibatun, maka itu namanya hibah. Jadi hibah itu induknya, di dalam hibah ada sedekah, di dalam hibah ada hadiah. Tapi kesemuanya namanya hibah. Yang membedakan hibah, hadiah, sedekah itu niat si pemberinya. Tapi semuanya itu masuk dalam konstruksi hibah. Syarat dan ketentuan hibah berlaku begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Hikmat Sazul Zulkifli Abrar, ahlan. Wa hal yushtaratu fil hadiyati ay yakuna bainal mahdi bainal muhdi wal muhda ilaihi rasul? Hal yushtarat, apakah disyaratkan? Ayyakuna bainal muhdi, harus ada antara pemberi hadiah, pemberi hibah, wal muhda ilaihi, dan orang yang menerima hibah, rasul, yaitu perantara. Harus ada perantara apa langsung? Wajahani dua pendapat, ar-rajihu, pendapat yang rajih, la, tidak harus ada perantara. Boleh langsung ngasih. Kenapa dibedakan harus ada atau tidak ada? Wa yadhharu fa'idatul khilaf. Dan nampak nih, kelihatan perbedaan apakah ada pengantar atau tidak pengantar. Fima law halafa la yuhdi ilaih fa wahabahu syai'an yadan biyadin fa fil hinthi wajahan. Paham gak kira-kira? Kenapa kemudian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rafi'i, ahlan wa sahlan. Kenapa kemudian ulama berselisih? Kalau yang namanya hadiah itu harus ada hibah ya. Hadiah dalam arti, apakah hadiah itu harus ada perantara atau enggak? Kata rajih, kata Imam Taqiyuddin al-Isti, yang rajih enggak usah ada perantara. Kenapa kemudian ada perbedaan, ada perantara atau tidak ada perantara? Wa tazharu fa'idatul khilaf. Fa'idah khilaf ini, mas fa'idah, perbedaan ini akan kelihatan dalam masalah law halafa la yuhdi ilaihi. Kalau seandainya ada orang yang sumpah, Gue sih demi Allah ya, sumpah dia. Gue sih demi Allah, nggak bakal gue kasih dia lagi kayak gitu. Nah, dia sumpah tuh. Wallahi, saya sumpah demi Allah. Nggak gue bakal ngasih mobil ke gubernur. Gitu. Iya, nyumpahnya sama yang dia nggak mampu ya. Dia sumpah nih. Fima layah, layah, fima halafa, layah di ilahi. Saya bersumpah. Demi Allah, saya nggak bakal ngasih sesuatu ke fulan. Fawahabahu. Kemudian dia ngasih. Mungkin karena lupa sama sumpahnya pas waktu lebaran dia ngasih tuh. Baju, namanya orang lebaran kan ya. Bagi-bagi baju kan begitu. Ngasih. Fawahabahu syai'an. Kemudian dia kasih tuh orang yang dulu dia sumpah nggak bakal ngasih. Ya dan biadin. Tapi ngasihnya ya dan biadin. Apakah orang kayak gini disebut melanggar sumpahnya atau tidak? Fafil hinfi. Maka dalam masalah apakah dia hins melanggar sumpah atau tidak, wajahani ada dua pendapat. Ia tergantung pendapat yang tadi. Kalau kata Imam Taqiyuddin Alisni, ar-rajih, pendapat yang rajih kan tidak perlu pakai perantara. Maka ucapan dia enggak ngasih, enggak bakal ngasih sumpah, kemudian yang ngasih, dia berarti berkhianat data sumpahnya. Puasa 3 hari. Kan ya? Tapi kalau kata ulama yang enggak, hadiah itu harus pakai perantara. Maka ketika dia ngasih langsung, padahal dia udah bersumpah nggak bakal ngasih hadiah, tapi kemudian dia ngasih, dia tidak melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena min syartina ayyakuna rasulan ayyakuna rasulun bainal muhdi wal muhda alaihi wal muhda ilaihi, kan begitu. Syarat kita tuh harus ada perantara, dan dia ngasih langsung tanpa perantara, oh berarti dia nggak melanggar sumpahnya. Itu perbedaannya dalam masalah. Kalau ada orang nyumpah. Dan nyumpah kayak gitu tuh sering ya. Banyak itu. Demi Allah. Kan kalau kita sambil marah-marah. Demi Allah dah. Gue mah gak bakal ngasih. Ah kan gitu. Itu sumpah itu. Kalau udah nyebut. Makanya. Orang yang gak boleh dibiasain terlalu banyak nyumpah begitu. Apalagi pakai kalimat Allah demi Allah. Begitu. Itu namanya yaminul gomus. Pelaku yaminul gomus ya berdosa itu. Yamin gomus orang yang keseringan ngomong demi Allah, demi Allah. Kayak orang Arab kan begitu. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, tadlak. Sering banget ngomong. Nah, jangan kayak gitu. Itu karena kalimat Allah itu kalimat sakral. Kalimat sakral gak boleh dipakai buat buat main-main. Wal hibatu mandubatun bil kitabi was sunnah. Hibah yang kita pelajari ini secara syariat mandubah, hukumnya mandub. Mandub itu nama lain dari mad'u ilaih, nama lain daripada mustahab, nama lain daripada sunnah, nama lain daripada al mad'u ilaihi. Disunnahkan, dianjurkan. Bil kitabi, dengan dalil al-kitab, al-Quran wa sunnah, dan juga sunnah wa ijma'il ummati, dan ijma'nya umat. Seluruh umat sepakat bahwa yang namanya hibah itu hukumnya sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, wa ta'awanu adal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Wal hibatu birrun, dan hibah itu kebaikan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan hibah itu bagian daripada kebaikan. Maka ini disunnahkan, saling ngasih, saling memberi. Dan kita alhamdulillah ya, tinggal di Indonesia yang punya budaya memberi itu hampir di setiap event. Kalau mau hajatan kan ya kita ngasih. Mau Ramadan kita ada budaya, kalau di sini namanya munggahan. Jadi ngasih, jadi anak-anak apa orang-orang yang muda nih. Orang-orang kayak saya tuh ngasih, bikin paket sembako ngasih ke orang tua gitu. Ntar kalau udah Ramadan ngasih lagi. Nanti akhir Ramadan juga sama. Ngumpulin beli baju yang banyak dikasih-kasih orang gitu. Itu budaya kita alhamdulillah. Budaya yang sangat baik sekali. Kan begitu. Wa amma sunnatu dan huku, dan sedangkan daripada hadis Nabi Muhammad fa kathiratun, dalilnya banyak. Kalau Nabi mau dari sunnah Nabi, dalilnya banyak. Enggak kehitung. Min hadi antaranya hadis Bariratu radhiyallahu anha. Hadis Barirah. Barirah ini budak alaihi salatu wassalam dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya ini kalau enggak salah Nabi Muhammad diberikan apa namanya? Makanan. Makanan apa ya? Diberikan makanan oleh tetangganya, kemudian ya di Barirah itu salah satu budak yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah begitu. Lalu kata Nabi Muhammad ini nanya sama Sayyidah Aisyah, orang ngasihnya hadiah atau sedekah gitu. Kalau sedekah kasih Barirah, huwalah sedekah itu buatlah buat Barirah sedekah, tapi buat kita hadiah. Dan Nabi Muhammad enggak nerima sedekah. Makanya kata Nabi Muhammad itu tanya sama orang ini hadiah atau sedekah. Kalau hadiah ya buat Barirah, kalau kita ya buat sedekah, kalau kita namanya hibah gitu. Hadiah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abi Hurairah, ini hadis penjelasannya nih. Radhiyallahu an annahu alaihi salatu wassalamu kana idza utiya bi tu'amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia diberikan makanan, sa'ala anhu, dia nanya nih sama yang ngasih, fa in kila hadiyatan, kalau yang ngasih bilang ini hadiah, akala minha, Nabi Muhammad makan. Wa in kila, tapi kalau Nabi yang ngasih dia ngomongnya sedekatan sebagai sedekah, lam yakul, dia enggak bakal makan. Karena Nabi Muhammad enggak makan sedekah. Nabi Muhammad enggak dapat zakat juga, kan begitu. Jadi itu kenapa apa bedanya sedekah dengan hadiah daripada niat si pelaku. Aslinya semuanya hibah. Tapi kalau diniatkan untuk meraih pahala, namanya sedekah. Tapi kalau diniatkan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang punya jabatan, biasanya begitu. Orang yang punya jabatan. Ikraman kepada orang yang, dia gak miskin, tapi kita menghormati dia, kita kasih hadiah. Ustaz tuh dapatnya hadiah tuh. Dapatnya hadiah. Ya kalau orang mau menyebut sedekah juga gak apa-apa begitu. Karena ustaz kan bukan nabi. Yang namanya sedekah kan haram buat nabi. Tapi kalau buat umatnya boleh. Jadi itu bedain mana sedekah, mana hadiah. Tapi semuanya masuk dalam kategori hibah. Wa'alam ketahuilah, anna kulla hadiyatin wa sadaqatin hibatun. Bahwa setiap hadiah atau sadaqah, wa sadaqah dan sedekah, hibatun itu hibah, semuanya sama. Kalau zakat bisa dikatakan dengan sedekah. Iya, jadi zakat. Justru memang kalimat yang muncul dalam Al-Quran itu bukan kalimat zakat, kan begitu. Kalimatnya sedekah. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, kan begitu. Nah, makanya ulama membedakan antara sedekah sunnah dengan sedekah wajib. Sedekah wajib ya zakat. Sedekah sunnah ya sedekah itu. Jadi itu justru penamaan yang muncul dari Al-Quran itu dengan kalimat sedekah. Lalu diurai oleh ulama, ada yang namanya sedekah wajib, ada yang namanya sedekah sunnah. Kalau yang dimaksud ini sedekah sunnah, karena dia bagian daripada hibah, dan hibah bukan kewajiban. Anna kullas hadiyatin wa sadaqatin hibatun, bahwasanya hadiah dan sedekah itu hibah, walayan akis, dan tidak sama balikannya. Artinya sekalau orang sedekah berarti hibah, orang hadiah berarti hibah, tapi hibah belum tentu hadiah, hibah belum tentu sedekah. Karena bisa jadi orang memberikan tanpa ada niat nyari pahala, tanpa juga niat memberikan penghormatan. Seperti apa? Seperti orang naruh kotak amal di masjid tapi sambil ngedumel. Nah, niat nyari pahala apa enggak? Ya kagak, orang niatnya begitu, ngedumel begitu, enggak disebut sedekah. Bentuk penghormatan kepada pengurus masjid enggak juga. Itu namanya hibah doang. Jadi hadiah itu hibah, hibah belum tentu hadiah. Sedekah itu hibah, tapi hibah belum tentu sedekah. Walayan akis, dan tidak sama balikannya. Idza arafta hadza, kalau kalian tahu tentang ini, tentang hibah ini, fasyai'ul mauhubu, maka barang yang dijadikan hibah, barang yang diberikan, huwa ahadu arkanil hibati, dia adalah salah satu rukun hibah. Jadi rukun hibah sama kayak jual beli ada 4. Pertama pelakunya, pemberi dan penerima. Yang kedua mauhub, barang yang diberikan. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga tuh ini apa sirah redaksi. Oh, tiga ya. Ada enggak? Oh, kalau oh, diurai jadi empat. Pelakunya nomor satu nomor. Al-Wahib, Al-Mawhub Ilaihi, Al-Mawhub, Wasighatul Hibati. Empat itu benar. Wa huwa mu'tabarun bil bai'i, dan dia mu'tabar, distandarkan dengan jual beli. Jadi maksudnya barang yang dihibahkan itu syarat untuk dijadikan barang bisa dihibahkan itu sama seperti syarat barang jual beli. Barang jual beli kan syaratnya lima. Maka barang yang dihibahkan juga harus memenuhi lima. Pertama, dia wujud, memang ada barangnya, enggak boleh barang hilang. Yang kedua, dia manfaatnya halal. Yang ketiga, dimiliki oleh si pemberi, begitu. Jadi dia enggak boleh ngasih punya orang. Ya, kayak pejabat. Ngasih dia kemana? Ke ini, padahal duit kita itu duit rakyat, gitu. Pejabat, jatuhnya saya mau memberikan ini kepada rakyat, padahal duit kita juga itu bukan punya dia, itu bukan hibah, bukan sedekah, itu cari muka namanya. Kita kalau ngomong pejabat, mau politikus, gedeg banget. Gitu. Jadi yang namanya hibah itu mu'tabarun bil bai'i, yang jadi standarnya itu adalah hukum jual beli. Maka barang hibah harus sesuai dengan lima syarat barang jual beli. Pertama, dia ada. Kedua, manfaatnya halal. Ketiga, dimiliki oleh pemberi. Yang keempat, tidak ada goror. Maksudnya jelas ukurannya, takarannya, bentuknya. Yang kelima, makduru taslim. Bisa diserah terimakan. Itu. Kalau habis tahlilan ada makan barang. Ya tergantung niatnya si, apa namanya, niatnya si panitia, apa niatnya tuan rumah. Itu bentuknya mau sedekah apa hadiah. Kalau hadiah ya bagus, mau sedekah juga bagus. Karena kan tidak ada orang di dalam tempat di dalam tempat tahlilan yang tidak boleh menerima sedekah. Semuanya boleh menerima sedekah. Yang enggak boleh menerima sedekah itu ya Nabi. Anak turun Nabi boleh menerima sedekah. Kan yang enggak boleh itu sedekah wajib, zakat. Tapi Nabi di sini menolak sedekah itu bukan karena memang enggak mau, bukan karena haram bagi Nabi. Yang haram bagi Nabi dan keluarganya adalah zakat. Tapi Nabi Muhammad menghindari untuk menerima sedekah itu, alasannya saya lupa. Ntar besoklah kita jelasin. Nah, gitu. Fa innal tadi ya, bahwa barang hibah itu wa huwa mu'tabarun bil bai'i, fa innal hibata tamliku najizin. Ah, kenapa jadi standar jual beli? Kenapa barang hibah standarnya standar barang jual beli syaratnya? Li anna hibata, karena yang namanya hibah tamliku najizun adalah memberikan kepemilikan najis yang langsung jadi. Jadi ketika ngomong yang langsung dikasih. Kal bai'i, hukumnya sama seperti jual beli. Famajaza bai'uhu, maka apa yang boleh pada jual beli boleh diperjualbelikan. Jaza hibatuhu, jazat hibatuhu, boleh dijadikan barang hibah. Wa ma la yajuzu bai'uhu, dan apa yang dilarang untuk diperjualbelikan. Kal majhuli, seperti barang yang tidak jelas. Nah, itu enggak jelas ukurannya, enggak jelas standarnya. Kaqaulihi, seperti perkataan seseorang. Wahabtu ka ahada ya'bidhi, saya kasih satu buat ente dari budak ane. Jadi budaknya yang mana gitu. Dia punya budak 70. Dia mau ngasih satu. Yang mana? Itu enggak boleh kayak gitu. Kecuali wahabtuka abdi ismuhu fulan bin fulan. Kan begitu. Saya kasih buat ente budak saya satu namanya fulan. Itu kan gair majhul. Tapi kalau barangnya majhul tidak jelas, buat ente noh budakannya satu, budak satu yang mana kan. Jadi hibah itu sama kayak jual beli syaratnya ya. Maka hibah itu harus jelas, pasti, al-ma'lum, diketahui barangnya. Lam yasih, maka orang ngomong kayak gitu itu tidak sah hibahnya. Wa kadza la tasihu hibatul abiqi, begitu juga tidak sah kalau dia memberikan hibah abiq. Abiq itu apa? Abik itu budak kabur. Ji, ane punya budak noh. Ya kenapa? Man budak ane kabur. Kenapa kabur? Tahu tuh. Kabur kemana? Enggak tahu. Makanya ane kesini. Ya terus kesini mau ngapain? itu budak anak yang kabur buat ente aja. Nah, budak anak yang kabur buat ente aja. Gitu. Ya enggak sah. Wa kadzala tasihu hibatul abiki, begitu juga tidak sah jual beli hibah, memberikan hibah budak berupa budak yang kabur, wadhal, dan juga budak yang tersesat. Tersesat itu dalam arti enggak pulang-pulang. Kama la yasihu bai'uhuma, sebagaimana tidak sah juga diperjualbelikan budak model seperti itu. Wa tajuzu hibatul maksub. Ah, boleh, tapi hibah maksub boleh. Boleh hibatul maksub, memberikan hibah al maksubi berupa barang yang sedang digosok, li ghairil ghasibi, kepada orang yang tidak menggosok. In qadira alal intiza, kalau qadira dia mampu al intiza untuk mengambil barang-barangnya gitu. Mobil ane buat ente, ini kunci STNK udah ane serah terima, ini buat ente sah gitu. Terus mobilnya mana? Mobilnya dipakai nama pulan-pulan, dia kagak izin lagi, gitu. Kalau ente bisa ngambil, jemput ente. Ah, gitu. Boleh kayak gitu, boleh. In qadira al intiza. In qadira ala al intiza. Kalau dia bisa ngambil daripada si wasil. Wa illa, tapi kalau nggak bisa ngambil, Pak Haji mau ngasih mobil. Iya, aneh mau ngasih mobil aneh buat ini suratnya nih. Ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Kuncinya mana? Itu dia, kuncinya diambil sama siapa? Sama iparannya, begitu. Dia ngambil izin, kagak izin. Terus kemana? Tahu mau dia dibawa kemana, begitu. Lah berarti digosok. Ya emang digosok itu mobil. Jadi buat aneh, buat ente itu. Tapi digosok, ya ambil dah sendiri. Kira-kira mampu gak? Kalau ipar ente, Maji, aneh gak bisa, berani ngelawan. Aneh ambil tuh, nah gitu. Itu namanya qadira alal intiza. Dia mampu ngambil barang yang dimauhub. Kenapa? Karena yang gosip tuh orangnya apa istilahnya enteng, bisa dilawan gitu. Tapi kalau yang gosip itu yang pakai siapa, Ji? Ya pakai jenderal. Wah, masa jenderal ngambil mobil ente? Tahu itu jenderal pakai kagak izin. Lu enggak berani dah. Lu enggak jadi dah, enggak berani. Kalau dia enggak bisa ngambil itu barang yang digosok, fala, maka tidak sah hibahnya, tidak sah hibah barang tersebut. Wa tajuzu hibatul musya'i li syariki aw ghairihi, dan hukumnya boleh hibatul musya'. Apa hibatul musya'? Hibah memberikan barang yang belum jelas jatah, jelas pasti milik dia tapi belum jelas di bagian mana dia punya. Al musya' itu barang yang masih dimiliki bersama-sama dan belum jelas belah mana dia punya. Itu kayak tanah. Jadi dia ini anak, bapaknya meninggal. Nah, karena bapak tanah 1000 meter, itu 1000 meter buat 4 anak nih, gitu. Jadi 4 anak ini punya kepemilikan di tanah 1000 meter tuh. Ya itu tanah 1000 meter tinggal bagi 4 aja. 1/4, 1/4, 1/4. Cuman 1/4 mana ditentuin. Pokoknya dia punya 1/4. Itu namanya musya. Tapi dia belum jelas 1/4 di belah mana nih. Belah timur, apa belah selatan, apa belah utara. Tapi boleh. Watajuzu boleh menghibahkan al-musya, barang yang dia miliki, yang dia sudah pasti memiliki, tapi belum ketahuan di sebelah mana yang dia punya. Kepada siapa? Li syari, kepada orang yang sama-sama punya di situ, au ghairihi, atau kepada orang lain, gitu. Ini 4 bersaudara tadi dapat tanah. Tapi bakat tanah tapi tidak bernilai harta sama sekali. Ini kalau kita lagi jalan motor kita nabrak anjing mati, kita enggak ganti rugi. Enggak ada di dalam syariat, enggak ada kewajiban ganti rugi. Ya cuman kita dituntut dilaporin polisi aja begitu. Emang polisi kan kagak belajar fikih kan, nggak kenal syariat dia. Ya tapi secara syariat anjing itu dalam mazhab Syafi'i tidak bernilai harta. Mazhab Syafi'i tidak bernilai harta. Maka karena dia tidak bernilai harta, ya nggak bisa diperjualbelikan. Karena yang diperjualbelikan harus bernilai harta. Karena nggak bisa diperjualbelikan, nggak bisa juga dihibahkan. Wajildil maitati, begitu juga tidak boleh menghibahkan kulit bangkai qabla dabghihi, sebelum disamak. Tapi kalau disamak ya boleh. Karena kalau udah disamak kan jadi suci. Kalau udah suci boleh diperjualbelikan. Dihnun najis wa kadza dihnun najisi wa sadaqatu bihi, begitu juga dihn. Dihn apa dahan? Kayaknya dahan. Dihn itu semacam krim. Oles apa kayak balsam. Barang yang liquid gitu. Apa sih namanya? Iya. Jadi dia bukan cairan, cuman dia kayak balsam gitu lah. Internetnya bagus ya. Itu namanya dehan. Wasadaqata bihi, dan juga tidak boleh menghibah dahan najis, barang dihan itu semacam balsam yang tapi najis, seperti balsam mungkin dari kulit babi atau balsamnya dari minyak babi atau dari anjing gitu ya. Wasadaqatu bihi, dan juga tidak sah bersedekah dengan dahan najis. Waqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan yan bagil qat'u, baiknya bagusnya al-qat'u itu menetapkan kepastian bisihhati sadaqati bihi, dengan keabsahan sedekah. Adihnan najis itu tidak sah dihibahkan tapi disedekahkan boleh, itu maksudnya Imam Nawawi begitu. Wa'alam ketahuilah anna hiba, wa'alam anna hibatal da'in. Ini kayaknya internetnya jelek begitu ya. Jadi saya akhiri sampai sini. Insya Allah kita lanjut besok hari. Hibah, bahwa dia adalah barang yang dihibahkan haruslah sesuai dengan syarat barang yang diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan esok hari. Begitu. Ya iya, itu hukum adat itu. Kena anjing hukum adat. Tapi kalau secara syariat kan tidak sah. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Untuk mengoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan juga atau penjelasan. Termasuk teman-teman sarjana muslim, jika memang ada, bisa melalui kolom komentar atau jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.